Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ikhwatil kiram azanallahu wa iyyakum. Salah satu motivasi yang cukup kuat untuk mendalami bahasa Arab itu adalah motivasi dengan kenyataan bahwasanya as-sunnah itu mengandung bahasa Arab yang unggul dengan jawami'il kalim. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bu'ithu bi jawami'il kalim." Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari dan lainnya. Yang dimaksud dengan jawami'il kalim ikhwatil kiram, ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Battal, bahwasanya Allah mengumpulkan bagi beliau SAW itu banyak hal yang tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya dalam satu atau dua hal saja. Yakni sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi dalam kitab syarahnya atas Sahih Muslim, bahwa hadis SAW itu sedikit kata-katanya namun syarat dengan makna. Inilah yang diungkapkan dalam ungkapan syair Khairul Kalam Maqalla Wadalla, bahwasanya sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang ringkas namun cukup memberikan kepada petunjuk. Artinya tadi ringkas padat makna dan memiliki faedah di sisi lain serta kaya dengan keindahan gaya bahasa. Hal ini bisa dibuktikan kemudian dengan banyaknya kajian-kajian balaghah hadis yang dituliskan oleh para ulama, rahimahumullahu taala. Di selain begini ikhwatil kiram a'azanallahu wa iyyakum, keunggulan bahasa hadis SAW itu didukung dengan kenyataan bahwasannya masa kecil Rasulullah SAW itu dihabiskan dalam lingkungan yang memelihara kefasihan berbahasa, yakni berada dalam didikan lingkungan terpilih yakni Bani Sa'ad. Ini kurang lebih ya selama 5 tahun pertama masa kecil beliau SAW sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam banyak ulasan sirah. Nah, Bani Sa'ad ini menurut penulis dalam kitab Min Balaghatil Hadits Syarif bahwasanya salah satu suku di tengah jazirah Arab yang terpelihara lingkungannya dari pengaruh suku-suku lainnya yang tinggal di tepi-tepi jazirah Arab. Dan Rasulullah itu jelas menghabiskan periode pertama kehidupannya di tengah-tengah mereka. Nah, dididik dengan apa? Dengan kefasihan berbahasa. Nah, ini sehingga benar sekali ikhwatul kiram a'azanallahu wa iyyakum. Benar apa yang terkandung yang diungkapkan kan oleh Syekh Al-Imriti ketika beliau itu memuji Rasulullah itu sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling fasih berbahasa. ثم الصلاة مع السلام لائق على النبي أفصح الخلائق. Kemudian salawat salam yang layak atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sefasih-fasihnya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjelaskan bait syair ini Syekh Al-Baijuri dalam syarah Imdi belum menguraikan menjelaskan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling fasih dalam arti itu memiliki kemampuan untuk bertutur kata secara fasih, yakni bahasanya benar dan tidak mengandung kesalahan atau al-lahnu. Maka jelas ya ikhwatul kiram bahwa bahasa sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bahasa yang unggul pula luhur kandungannya dan tinggi nilai bahasanya. Nah, ini kalau misalnya kita perhatikan ketika kita membedakan dengan rasa itu kan antara bahasa ungkapan Arab pada umumnya dengan ungkapan-ungkapan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas akan terasa perbedaannya. Mengingat tadi ungkapan-ungkapan Rasulullah sallallahu itu merupakan ungkapan-ungkapan dengan bahasa yang unggul kan, mengandung makna-makna yang mendalam dan juga ditunjang dengan kefasihan berbahasa. Makanya ikhwatul kiram a'azanallahu wa iyyakum, tidak mengherankan jika kenyataannya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hadis sallam itu banyak dikaji dalam tinjauan ilmu balaghah. Kita akan banyak menemukan penulisan kitab-kitab balaghah al-hadits syarif untuk mengkaji itu kan keunggulan bahasa sallam. Nah, adapun kaitan dengan bahasa Arab sisi lainnya ikhwatul kiram, ini Imam Al-Asma'i ini dinukil juga oleh Syekh Al-Baijuri. Nah, beliau menuturkan bahwa di antara hal yang dikhawatirkan atas menuntut ilmu adalah ketika ia tidak memahami ilmu nahwu, maka tergolong orang yang disebutkan dalam hadis SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari. Siapa saja yang berdusta atas namaku, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Hadis riwayat Muttafaqun alaih. Nah, mengapa? Syekh Al-Baijuri menjelaskan, karena pada asalnya tiada kesalahan lahan dalam apa yang diucapkan oleh Yang Mulia Rasulullah SAW. Maka ketika muncul suatu kesalahan, kesalahan ketika membaca misalnya disebabkan oleh ketiadaan ilmu-ilmu nahwu, maka ia merupakan kedustaan mengatasnamakan beliau sallallahu alaihi wasallam wal iyadu billah. Nah, tentu kita tidak ingin terjadi itu kan hal tersebut terhadap kita. Maka di antara hal yang perlu dipelajari oleh mereka-mereka yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersemangat untuk mempelajari bahasa Arab sehingga bisa terhindar dari lahan kesalahan ketika membaca, memahami, dan menafsirkan hadis-hadis Rasulullah. Nah, sebagai penutup ya khawatil kiram a'azanallahu a'ayakum, sebagaimana kita ketahui jelas bahwasanya mempelajari ilmu nahwu dan sharaf bahasa Arab khususnya untuk memahami sebagai pengantar dasar memahami ilmu syar'i Al-Quran dan As-Sunnah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nasu inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Wahai umat manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan bagi kalian apa-apa yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah dan sunnah nabinya. Wallahu alam bisawab.